Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 56, yaitu yang kelima tentang al-mamnu'u minas syarfi, isim yang mamnu'u minas syarfi yaitu tercegah dari syarf, maksudnya isim yang tidak bisa menerima as-syarf, dan as-syarf artinya at-tanwin. Sehingga al-mamnu'u minas syarfi adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Isim yang tidak bisa menerima tanwin atau al-mamnu'u minas syarfi, alamatuhu far'iyatun fi halatil jarri faqat. Bahwasannya tanda i'rabnya itu bersifat far'iyah, yaitu ketika dalam keadaan jar saja. Kenapa? Karena ketika dalam keadaan jar atau khafad, dia tanda khafadnya dengan fathah, ya, sehingga ketika jar atau khafad, alamat i'rabnya itu adalah far'iyah. Adapun rafa dan nasab maka asliyah. Diterangkan di sini al-mamnu'u minas syarfi wal ismul mu'rabul ladzi la yunawwanu. Isim yang mamnu' minas syarf atau pengertian dari al-mamnu' minas syarfi wal ismul mu'rabu, dia adalah isim yang mu'rab. Maksudnya mu'rab maka bukan mabni, sehingga al-mamnu'u minas syarfi ini menerima perubahan i'rab, ada rafa'nya, ada nasabnya, ada khafadnya. Alladzi la yunawwanu, yang tidak ditanwin. Simpel ya pengertiannya, al-mamnu' minas syarfi adalah isim mu'rab yang tidak ditanwin, dalam arti tidak menerima tanwin. Bukan tidak ada tanwinnya, bukan. Yang dimaksud adalah tidak bisa menerima tanwin. Sehingga kalau kita ditanya al-masjidu apakah al-mamnu' minas syarfi, maka jawabannya dia bukan al-mamnu'u minas syarfi. Kenapa? Karena ketika al-nya dihilangkan, tanwinnya akan muncul. Al-masjidu menjadi masjidun, sehingga al-masjidu itu bukan al-mamnu'u minas syarfi. Adapun yang dimaksud dengan al-mamnu'u minas syarfi ini adalah isim yang ketika tanpa al, tidak berawalan al, dia tidak menerima tanwin. Ya, beda dengan yang al-munsharif. Munsharif ketika tanpa al muncul tanwinnya. Kalau yang ini meskipun tanpa al maka tidak menerima tanwin. Kita lihat alamatuhu, tanda-tanda i'rab yang dimiliki oleh al-mamnu'u minas syarfi. Yurfa'u bil dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil fathati niyamatan 'anil kasrati. Isim yang tidak menerima tanwin, dia dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan fathah sebagai gantian dari kasrah. Ya, mudah ya untuk dihafal. Rofanya apa tandanya? Dhammah. Nasabnya apa tandanya? Fathah. Jarnya apa tandanya? Fathah juga sebagai gantian dari kasrah. Sehingga al-mamnu' minas syarfi ini tidak ada yang berharokat kasrah. Ketika dia dalam keadaan jir, tanda jirnya justru dengan fathah. Kemudian wa huwa ala nau'aini, dan al-mamnu' minas syarfi ini dia ada dua macam. Ini sangat gampang ya, karena cuma dua macam saja. Kita lihat satu persatu. Awalan nau'un yamna'u minas syarfi li'illatin wahidatin. Macam yang pertama adalah isim yang tidak menerima tanwin karena satu illah, satu penyebab. Penyebabnya satu, alasannya satu. Kemudian yang kedua sanian, nau'un yamna'u minas syarfi li'illataini. Isim yang tidak menerima tanwin karena adanya dua illah, dua penyebab. Jadi ada yang jenisnya penyebabnya satu, sehingga cukup disebutkan alasannya satu saja. ada yang penyebabnya itu ada dua, sehingga harus disebutkan dua alasan tersebut. Ya, nanti kita akan lihat satu persatu. Kemudian awalan al-mamnu'u min as-sarfi li'illatin wahidatin. Yang pertama, isim yang tidak menerima tanwin karena satu penyebab. Sehingga disebutkan satu alasan itu sudah cukup. Ya, yamna'u ismul mu'rabu min as-sarfi li'illatin wahidatin idza kana. Isim yang mu'rab, dia terhalang dari tanwin atau dia tidak menerima tanwin karena satu penyebab, itu apabila. Nah, ini tinggal dihafalkan nanti cuma tiga hal. Awalan makhtuman bi alif ta'nitsil maqsurati awil mamdudati. Yaitu isim yang berakhiran dengan alif ta'nits maqsurah maupun alif ta'nits mamdudah. Diterangkan di sini yustaratu an takunal alifu zaidatan la asliyatan. Syaratnya alifnya itu alif zaidah, bukan alif asli. Ya, sehingga dikatakan mamnu' min as-sarf berakhiran dengan alif maksurah ataupun mamdudah, alifnya itu alif zaidah. Kemudian bagaimana mengetahuinya? Wa tu'rafu ziyadatuha birruju'i ila asliha tsulatsiyyi. Dan untuk mengetahui tambahan dari alif tersebut atau untuk mengetahui bahwasannya alifnya adalah alif tambahan adalah dengan mengembalikan kepada bentuk aslinya ketika masih sulasi. Nah, kita lihat contoh ya. Marodo. Marodo ini adalah alifnya alif ta'nits maqsurah. Nah, itu kan alifnya zaidah. Karena asalnya adalah huruf sulasinya mim, ro, dan dod. Maridho atau marodun. Maridun. Kemudian jamaknya marodho. Itu namanya alifnya zaidah. Sehingga terjadilah mamnu' min as-sharaf. Kalau kita ditanya kenapa marodho dia mamnu' min as-sharaf, jawabannya karena diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah. Kemudian contoh yang lain, wa dunya wa fatawa wa sahra'u wa fuqara'u. Ya, dunia termasuk yang alif ta'nits maqsurah, fatawa juga. Kalau sahra'u ini adalah alif ta'nits mamdudah, fuqara'u juga mamdudah. Dan yang semacamnya ya, asdiqa'u, al-ghania'u, dan yang lainnya. Ini yang pertama, apa? Berakhiran dengan alif ta'nits maqsurah maupun mamdudah. Yang kedua, tsaniyan, ala wazni muntahal jumu'i. Yaitu mengikuti wazan muntahal jumu'. Yang mengikuti wazan muntahal jumu'. Apa itu wazannya? Mafa'ilu wa mafa'ilu. Ya. Wazannya mafa'ilu atau mafa'ilu. Ya, ala wazni muntahal jumu'i. Ya, boleh dibaca mafa'ila wa mafa'ila. Ya. Wa asbahihima. Ya, ini dibaca dengan majrur ya, karena diniatkan sebagai apa? Badal dari muntahal jumu' ya, atau wazni muntahal jumu' ya, sehingga diniatkan majrur. Badalnya mafa'ila wa mafa'ila wa asbahihima. Kemudian kita lihat di sini bahwasannya apa yang dimaksud dengan sihah muntahal jumu', yaitu bentuk jamak yang paling puncak, paling akhir. Ia kullu jam'i taksirin, dia adalah berupa jamak taksir. Waqa'a ba'dal alifid dallati 'alal jam'i fihi harfani aw sala satu ahrufin aw satuhuma sakinun. Dia adalah jamak taksir yang terletak setelah alif yang menunjukkan terhadap jamak. Di situ ada dua huruf atau tiga huruf. Ya. ada dua huruf atau tiga huruf yang terletak setelah alif yang menunjukkan jamak tersebut. Au satuhuma sakinun, yang tengah-tengahnya itu adalah sukun. Nah, ini jadi simpelnya sihoh muntahal jumu itu adalah sebuah lafad yang di situ ada alif menunjukkan jamak, kemudian setelahnya itu minimal dua huruf. Contoh dicontohkan di sini nahu masajidu. Nah, di situ kan setelah alif, alif yang setelah sin ya, kemudian setelah alif ada dua huruf jim dan dal, maka masajidu masuk sihoh muntahal jumu. Mafatihu, ini contoh yang setelahnya ada tiga huruf. Wafanadiku wa asabi'u, ini juga termasuk sihah mudahal jumu, yaitu asbahi mafail wa mafail. Dia menyerupai wazan mafail dan mafail, sehingga diterangkan kalimat fanadiku wa asabi'u, ya, atau kalimat fanadiku wa asabi'u. Dinyatakan jadi mudhaf ilaihnya ya. Kalimat fana diqa wa asabi'a, yaitu contoh tadi ada fana diqa dan ada asabi'. Laisa ta'ala wasni mafa'ila au mafa'ila, dia memang tidak berwasan mafa'il ataupun mafa'il ya. Bal tusbihu huma fil wasni, tapi menyerupai wasan tersebut, yang menyerupai terhadap kedua wasan tersebut. Ya, wasannya betul bukan mafa'il, bukan mafa'il, tapi dia sibahnya atau penyerupaannya. Ya, sehingga simpelnya, prinsipnya tadi, apabila ada alif panjang, ya, kemudian setelahnya minimal dua huruf, maka dia masuk ke ini sihah muntahal jumu' ketika dia merupakan jamak takfir. Pasti tanpa tanwin itu pasti. Kemudian yang ketiga, salisan mufrodan ala wazni muntahal jumu'i, yaitu isim mufrod. Kalau tadi kan semakin, kalau yang ini isim mufrod yang dia mengikuti wazan wazan muntahal jumu'. Ya, dia mufrod. Nahu tomatimu patotisu tobashiru, ini kan setelah alif panjang ada dua huruf ya, dan ada yang tiga huruf seperti tobashiru watarawilu. Ini kan ada tiga huruf ya. Yang tomatimu dua huruf, patotisu dua huruf, tobashiru tiga huruf, sarawilu tiga huruf, dan ini adalah mufrad ya. Sehingga kapur itu kadang dengan tobashir, kadang dengan tobasurah, dua-duanya bisa, dan itu bukan jamak, itu adalah mufrad, namanya mufrad ya, mufradan ala ala wazni muntahal jumu ya. Ya, itulah tiga prinsip tentang famnu min asharaf, karena satu illah atau satu penyebab. Ya, di sini disebutkan dalam catatan kaki, sarawilu ikhtalafa fiha ala qawlaini, tentang sarawil ya, di situ ada perbedaan pendapat menjadi dua perbedaan pendapat. Awalan annaha mufradun ajamiyun jaa ala wazni jam'i arabiyyin, yang pertama bahwasanya sarawil itu adalah mufrad dari bahasa ajam, kemudian jaa ala wazni jam'i arabiyyin ya. Kemudian datang kepada wazan jamak bagi orang Arab ya, artinya bentuknya seperti jamak taksir tadi ya, tapi dia adalah mufrad. Pendapat kedua annaha jam'u arabiyyin, yang kedua berpendapat bahwasanya dia itu jamak ya, jamak yang sudah dipakai oleh orang Arab. Mufraduhu sirwal wakila sirwalah ya, sirwal mufradu sirwalun wakila sirwalatun ya, sirwal ya, yang sudah sering kita kenal jamaknya sarawil. Ini pendapat kedua, dan ini yang lebih sering kita kenal yang kedua ini, bahwasanya sarawil ini merupakan bentuk jamak, ya, jamak dari zirwal, ya. Tapi dicontohkan di sini, dia ditempatkan di bentuk mufrad karena memang ada pendapat yang seperti itu. Yang terpenting apa? Yang terpenting kalau ada sihah muntahal jumu' baik dari jenis jamak taksir maupun dari jenis mufrad, kalau sihahnya adalah wazan muntahal jumu', ya, pasti dia termasuk mamnu' minas sorof. Itulah tiga, silahkan difahami terlebih dahulu, dihafalkan, kemudian dicermati, kemudian mana yang belum paham boleh ditanyakan. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai bentuk latihannya adalah masing-masing membuat kalimat, ya, membuat kalimat, tiga kalimat, satu yaitu isim mamnu minas sharaf li'illah wahidah, ya, kita masih bicara li'illah wahidah yang terhalang dari tanwin karena satu alasan, satu yang dalam keadaan rafa, dua yang dalam keadaan nasab, dan tiga yang dalam keadaan jar, ya, tentunya lengkap dengan harokat, ya, untuk mengukur bahwasanya kita sudah paham tanda i'rabnya atau belum itu, ya. Jadi apa latihannya? Buat tiga kalimat khusus tentang al-mamnu' minas sharaf li'illah wahidah, yang satu dalam keadaan rafa, yang satu nasab, satu jar atau khafa. Ya, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.